بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين اما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis pembacaan sirah an-nabawiyah, di mana kita akan mempelajari bagaimana kehidupan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra wal Mi'raj. Isra yaitu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj adalah perjalanan beliau alaihi salatu wassalam ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat lima waktu. Kemudian kaum musyrikin mendustakan peristiwa tersebut, namun ya Abu Bakar Siddiq ya dengan tegas membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, sehingga beliau pun mendapatkan gelar As-Siddiq. Inilah asal muasal penamaan beliau dengan gelar As-Siddiq. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita ya, bahwa setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah putrinya Abu Bakar, sahabat beliau. Putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini punya beberapa orang anak. Ya, beliau juga memiliki seorang putri yang bernama Asma binti Abi Bakar. Ya. Demikian juga Aisyah radhiyallahu taala anhu. Hanya saja mereka ini berbeda ibu ya. Karena Abu Bakar Siddiq ini memiliki beberapa orang istri, yang Asma binti Abi Bakar itu ibunya bernama Qutailah. Dan dia musyrikah ya, wanita musyrikah. Oleh karena itulah nanti Asma bertanya kepada Nabi SAW ketika ibunya masih berada dalam kekufuran, kemudian meminta agar Asma berbakti kepada dirinya. Maka Asma bertanya kepada Rasulullah, bagaimana nih Rasul, ibu saya meminta agar saya berbakti kepada dia, padahal dia musyrikah. Maka kata Rasul SAW, atau kemudian turunlah firman Allah SWT, لَا يَنْحَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينَ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya, tidaklah ada larangan bagi kalian, Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Artinya boleh-boleh saja. Nah, ini istri yang pertama. Istri yang kedua, Ummu Ruman. Ummu Ruman ini siapa? Ibunya Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, ketika menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Aisyah ketika Rasul menikah dengan Aisyah, beliau baru berusia 6 tahun. Jadi pernikahannya berlangsung di usia 6 tahun, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai menjalani mahligai rumah tangga beliau bersama Aisyah itu di Madinah pada bulan Syawal tahun pertama Hijriyah ketika Aisyah sudah berusia 9 tahun. Dan jangan bayangkan usia 9 tahun ini masih seperti anak-anak di masa kita ya. Usia 9 tahun ini wanita baligh. Dan di masa itu ya, wanita lebih cepat dewasa ya. Atau bahkan bukan wanita juga, anak-anak lebih cepat dewasa, enggak seperti kita. Ya, kalau seperti kita ini kan terlambat dewasanya. Ya. Karena mungkin enggak tahu, mungkin salah pendidikan mungkin ya. Sehingga usia kadang usia 20 tahun saja masih kayak anak-anak. Ya, bahkan yang sudah lebih daripada itu juga masih banyak yang tingkahnya seperti anak-anak ya, kekanak-kanakan, enggak ada kedewasaannya. Jadi jangan bayangkan ya, Aisyah itu ya ketika menjalani mahligai rumah tangga dengan Rasulullah SAW ya bersikap kekanak-kanakan, tidak ya. Jadi usia 9 tahun ini adalah usia wanita yang sudah dewasa. Dan sosok Aisyah radhiyallahu taala anha ini sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau pernah ditanya oleh Amr bin Al-As, ya, "Fakultu ayyun nasi ahabbu ilaik?" Jadi Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah wanita yang paling engkau cintai? Atau siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Qala Aisyah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Aisyah." Fakultu minar rijal. Kemudian Amr bin Al-As bertanya, "Kalau dari laki-laki siapa wahai Rasul?" Qala Abuha. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Bapaknya." Ini siapa? Abu Bakar Siddiq. Jadi sosok yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah Aisyah. Ya, ketika itu ya. Dan yang dicintai oleh beliau di kalangan laki-laki adalah bapaknya ini, Abu Bakar Siddiq. Ya. Cuma bagaimana? Siapa yang lebih utama? Apakah Aisyah atau Khadijah? Maka masing-masing punya keutamaan sendiri-sendiri ya. Kita sudah bacakan keutamaan-keutamaan Khadijah ya. Beliau adalah orang yang selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam dakwah sampai wafatnya Khadijah. Adapun Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memiliki banyak keutamaan juga. Ya, di antaranya beliau adalah satu-satunya ya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi dalam keadaan gadis. Adapun yang lainnya itu janda ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak punya istri kecuali janda. Ya, selain siapa? Aisyah. Cuma Aisyah saja yang dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih gadis. Jadi kalau ada orang yang menuduh Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah orang yang memiliki nafsu ya, sangat bernafsu. Ya, kita katakan kalau beliau bernafsu, kenapa beliau menikahi para janda? Yang beliau nikahi hanya seorang saja dari kalangan gadis, cuma Aisyah saja. Ya, yang menikahi beliau itu para janda, dan kebanyakan para janda ini kadang-kadang suaminya meninggal di peperangan, ditolong oleh Rasulullah SAW. Terkadang beliau mengambil dari apa? Dari janda pemuka sebuah kaum, ya, agar kaumnya itu merasa dimuliakan kemudian menerima Islam. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama dari pernikahan Rasulullah SAW dengan para janda. Baik, ini sedikit pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian Nabi SAW ya menyampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah Arab. Jadi setelah peristiwa Isra Mi'raj, terutama ketika setelah kakeknya meninggal dunia, ya, Rasulullah SAW mulai berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab. Yang kita maksudkan dengan berdakwah kepada kabilah ini bukannya sebelumnya beliau tidak berdakwah. Ya, beliau berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab sebagaimana yang kita sebutkan. Oleh karena itulah orang-orang Quraisy ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, mereka berusaha bagaimana mempengaruhi orang-orang Arab agar tidak menerima dakwah Rasul ya dari awal. Sampai mereka merancang, kita sebut saja dia sebagai dukun, kita sebut saja dia sebagai penyair, kita sebut saja dia sebagai penyihir. Nah, ini kan makar-makarnya mereka untuk mencegah dakwah Nabi SAW ya kepada kabail, kepada kabilah-kabilah Arab. Hanya saja ya, ya sekarang ini ya pasca wafatnya Abu Talib, dakwah beliau bukan hanya mengajak mereka kepada tauhid saja, tapi juga menawarkan kepada mereka siapa yang mau menerima beliau, karena beliau merasa tidak safe lagi di Makkah. Ya, pasca wafatnya Abu Talib, ya, tidak ada yang memberikan perlindungan kepada Nabi, walaupun ada nanti ya, Mut'im bin Adi, ya, bapaknya Jubair bin Mut'im, ya, itu dia seorang pemuka Quraisy juga, mau memberikan perlindungan kepada Nabi, tapi Nabi tetap tidak merasa nyaman ya, karena sudah demikian berat tekanan di tengah-tengah kaum muslimin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tirmidzi ya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'ala nas fil mauqif." Ya, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri beliau kepada manusia di mauqif, ini tempat wukuf. Faqala 'ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, tidakkah ada orang yang mau membawaku kepada kaumnya. Ya, membawaku kepada kaumnya. Karena sesungguhnya Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan ya kalam Rabbi, menyampaikan risalah atau ucapan dari Rabbku. Ya. Jadi beliau alaihi salatu wasalam tidak lagi membatasi diri sebagai apa untuk menyampaikan dakwah tauhid, mengajak tauhid, tapi tidak. Ya, beliau juga lebih daripada itu beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengajak atau menginginkan agar kabilah-kabilah itu ada yang memberikan perlindungan kepada beliau agar beliau bisa bebas berdakwah. Karena Quraisy ya tinggal di Makkah tidak aman lagi. Nah, kenapa beliau mengencarkan dakwah ini? Ya, tadi sudah kita jelaskan ya, pasca wafatnya Abu Talib, tekanan kepada beliau itu semakin bertambah. Walaupun Mut'im bin Adi menjamin keselamatan beliau, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap mencari kabilah yang bisa memberikan perlindungan. Ya. Nah, atas jasa Mut'im bin Adi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ketika perang Badar, "Lau kanal Mut'im bin Adi hayyan, tsumma kalamani fi haula'i, annatna la taraktuhum lahu." Ya, jadi waktu Nabi alaihi salatu wasallam di perang Badar, beliau mendapatkan kemenangan ya. Kaum muslimin dengan seizin Allah Subhanahu wa taala memperoleh kemenangan yang gemilang. Sehingga banyak sekali tawanan-tawanan perang dari Quraisy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau Mut'im bin Adi itu masih hidup, kemudian dia melobi aku untuk membebaskan tawanan-tawanan ini, saya akan langsung membebaskan. Ya, tanpa perlu negosiasi langsung saya bebaskan. Kalau yang minta siapa? Mut'im bin Adi. Ini menunjukkan kepada kita kehargaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir. Ya, Mut'im bin Adi ini kafir yang meninggal dalam keadaan syirik. Tapi karena dia punya jasa kepada kaum muslimin dan kepada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap memberikan penghargaan dan apresiasi. Ya, sehingga tidak mengapa menyebut kebaikannya, ya. Tidak mengapa menyebut kebaikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau Mut'im bin Adi itu masih hidup, ya. Kemudian dia meminta aku untuk melepaskan tawanan-tawanan perang Badar, maka aku akan langsung lepaskan tanpa harus bernegosiasi. Baik. Nah, ketika itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita perlu tahu juga ini ya, paman beliau Abu Lahab ini tidak tinggal diam. Ya, tidak tinggal diam. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kemah demi kemah yang didiami oleh para pemuka kabail, maka di belakang beliau menyusul Abu Lahab. Ya, menyusul Abu Lahab. Ada kisah yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Rabi'ah bin Abbad. Ya, beliau mengatakan bahwa ketika beliau masih kecil, beliau melihat Rasulullah SAW berdakwah di kemah-kemahnya para kabilah. Ya. Kata Rabi'ah bin Abbad, "Falamma waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumin, qala ana Rasulullah ya'murukum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kabilah-kabilah kemudian mengatakan, "Ya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka aku perintahkan kalian untuk ya beribadah kepadanya dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Ya. "Wa yaqulu alladhi khalfahu." Kemudian ada orang yang selalu menyertai Rasulullah SAW, di belakangnya Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, "Inna hadza yad'ukum ila an tufariqu dina abaikum." Sesungguhnya orang ini mengajak kalian untuk ya meninggalkan agama bapak-bapak kalian. "Wa antasluhul lata wal uzza wa hulafa'akum min bani Malik bin Uqais ila ma ja'a bihi minal bid'ah wad dalal." Dan dia ya menyuruh kalian untuk meninggalkan Lata dan Uzza dan meninggalkan pemimpin-pemimpin kalian dari Bani Malik bin Uqais. Ya, "Ila ma ja'a bihi minal bid'ah wad dalal." Ya, agar kalian meninggalkan itu semua kemudian berpaling kepada sesuatu yang baru dan kesesatan. Faqala, ya, kemudian Rabi'ah bin Abbad mengatakan, "Faqultu li abi," aku katakan kepada bapakku, "Man hadza?" Ya, siapa orang ini? Ya, siapa orang yang justru ketika ada Nabi SAW berdakwah, justru di belakang dia membuat kacau. Ya, menyuruh orang-orang Arab untuk tidak mendengarkan ucapan Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, siapa siapa beliau? Siapa mereka ini? Dia ini? Ya, kemudian kata bapaknya, ya hadza ammuhu Abu Lahab Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Yang di belakangnya itu yang selalu mengikuti dia itu adalah Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi ternyata Abu Lahab ini tidak pernah berhenti ya. Tidak pernah berhenti untuk mengajak manusia meninggalkan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menghalangi manusia dari dakwahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Baik. Nah, bagaimana sikap kabilah Arab ya ketika didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya menolak. Kabilah-kabilah ini ya, beliau berdakwah kepada Bani Kalb, Bani Hanifah, Bani Amir bin So'ah, demikian juga Bani Kindah. Ya, mereka menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sebagian dari mereka seperti Bani Amir bin So'ah itu terpukau dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awalnya mereka mau memberikan perlindungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka punya ada udang di balik batu, ya. Mereka menginginkan kepemimpinan. Jadi karena terpukau dengan apa yang disampaikan Rasulullah, ya, mereka melihat potensi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Potensi kepemimpinan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mau menerima dakwah Nabi. Namun ya kepemerintahan itu diberikan kepada mereka. Jadi ada sharing power. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan tersebut. Menolak permintaan tersebut. Ya. Kata mereka, ini mereka mengatakan, "Loh, bagaimana? Ya, masa kami menyerahkan leher-leher kami kepada orang-orang Quraisy kemudian engkau yang mengambil keuntungan darinya?" Jadi mereka pikirannya itu materi, ya, pikirannya itu materi. Ya, kami mau menerima dakwah tapi kami yang jadi pemimpin. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak suka, enggak mau. Sehingga Bani Amir bin Shalsu'ah pun tidak menerima ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ketika mereka kembali ya, ketika mereka kembali kepada negeri mereka, Bani Amir bin Shalsu'ah ini menemui pembesar mereka yang ketika itu tidak ikut berhaji, maka mereka dicela oleh pembesar tersebut. Kenapa kalian tidak ambil kesempatan tadi? Ya, kesempatan tidak datang dua kali katanya. Kesempatan tidak datang dua kali. Tapi ya sudah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau bergabung dengan mereka, nanti malah beliau bergabung dengan orang-orang dari Yathrib. Ya. Di antara kabilah Arab ini juga ada yang takut sama Persia. Ya. Di antara mereka ada yang takut sama Persia. Ketika mereka menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya mereka tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi adalah kebenaran. Ya. Tapi kemudian mereka takut. Mereka katakan bahwa kami ini bertetangga dengan bangsa Persia. Kalau kami menerima dakwahmu, wahai Muhammad, ya pasti Raja Persia tidak akan suka. Ya, Raja Persia tentunya lebih suka kalau musyrikin Arab, ya tetap berada dalam kesyirikannya. Ya, karenanya, ya karena yang namanya tauhid itu mempersatukan. Ya bahaya kalau dia menerima Islam bakal bersatu. Maka menurut mereka, kalau kami menerima dakwahmu, Persia pasti akan menolak. Persia pasti akan menolak. Oleh karena itu, apa? mereka pun menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian, ada di antara kabilah-kabilah Arab ini ternyata yang mau mendengar dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam dan menerima. Pada musim haji tahun 11 kenabian, ya, jadi hijrah itu tahun ke-13 ya. Tahun ke-13 dari kenabian, nah ini berarti berapa? 2 tahun sebelum apa? 2 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Maka dakwah Islam menemukan bibit-bibit yang unggul. Ya, ada 6 orang pemuda dari Yasrib. Ya, mereka berasal dari suku Khazraj. Ya, di antara mereka ini adalah As'ad bin Zurarah, kemudian Auf bin Harith bin Rifa'ah, kemudian Rafi' bin Malik bin Ajlan, kemudian Qutbah bin Amir bin Hadidah, kemudian Uqbah bin Amir bin Nabi, kemudian Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Nah, 6 pemuda ini, mereka menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau menerima dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka ini berasal dari sebuah kota yang berada di luar kota Makkah. Namanya Yathrib. Jadi dulu gak dikenal. Yang ngasih nama Madinah itu Rasulullah. Madinatun Nabi. Ya, kotanya Nabi. Namun asal muasalnya namanya itu adalah Yathrib. Namanya itu adalah Yathrib. Nah, dia berjarak sekitar 490 km. Ya, kalau di Indonesia kita ukur itu antara Jogja sampai Jember, ujung Jawa Timur sana. Ya, zaman dahulu perjalanan antara Mekah dan Madinah itu ditempuh 8 hari dengan naik unta. 8 hari dengan naik unta. Ya. Kalau sekarang kurang lebih 5 atau 6 jam dari Mekah ke Madinah itu. 5 sampai 6 jam dari Mekah ke Madinah. Nah, kenapa orang-orang di Yathrib ini atau orang-orang di Madinah ini lebih mudah menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama mengapa mereka mudah untuk menerima dakwah. Yang pertama, interaksi mereka dengan orang-orang Yahudi. Jadi di kota Yathrib atau di kota Madinah ini ada komunitas Yahudi. Ya. Para ulama menjelaskan kemungkinan besarnya mereka berhijrah di sana setelah ada persekusi, ya, dari raja-raja Nasrani. Jadi ada dua kali persekusi terhadap orang-orang Yahudi. Yang pertama di masa Nebukadnezar di masa Babilonia. Ini mereka banyak diusir dari negeri-negeri Babilonia. Kemudian juga di masa pemerintahan raja-raja Kristen, mereka ini juga diusir. Ya, mereka ini juga diusir sehingga sebagian di antara mereka masuk ke kota Madinah atau ke kota Yathrib. Kenapa mereka memilih Yathrib? Ya, ini juga ada backgroundnya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Karena mereka mendapatkan dalam kitab suci mereka bahwa nabi akhir zaman itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Ya. Jadi dalam kitab suci mereka disebutkan bahwa nabi akhir zaman itu nanti akan diutus di suatu tempat yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Nah, Yathrib itu sesuai dengan deskripsi ini, ya, kota yang dipenuhi dengan ladang-ladang kurma. Maka mereka pun ikut menetap di sana. Ya, ikut menetap di sana, membuat benteng, ya, dan berinteraksi dengan orang-orang Arab di kota Madinah. Madinah ketika itu sudah punya penduduk, kemudian mereka pun datang, yaitu orang-orang Yahudi ini, dan mereka berinteraksi dengan orang-orang Madinah. Nah, mereka itu punya kebiasaan, ya, kalau mereka misalnya didolimi oleh orang-orang Madinah, ya, mereka mengatakan, awas kalian, ya, nabi akhir zaman itu akan segera diutus, kami akan perangi kalian sebagai, ya, sebagaimana Allah SWT memerangi Tsamud dan 'Ad, kata mereka. Jadi mereka mengatakan bahwa apa? Nanti kalau sudah ada nabi, awas kalian. Nah, jadi penyebutan nabi itu sudah didengar oleh orang-orang Madinah. Ya, karena orang-orang Yahudi ini setiap kali marah, mereka pasti mengancam orang-orang Madinah atau orang-orang Yathrib dengan kedatangan nabi. Awas kalian. Ya, kalau waktu itu kan orang Madinah masih musyrik, ya, artinya mereka menyembah berhala, sementara orang Yahudi ini, ya, mereka mengaku beragama dengan agamanya Nabi Musa alaihi salam, ya, maka mereka mengancam. Ya. Dan memang benar, ya, yang disebutkan bahwa penggambaran Nabi sallallahu alaihi salam itu akan turun di kota yang ada apa lembah-lembah yang ditanami kurma. Ini juga disebutkan dalam kisah Islamnya Salman al-Farisi. Jadi Salman itu mencari Nabi akhir zaman sampai kemudian beliau ke Madinah. Apa alasannya beliau ke Madinah? Karena Madinah itu adalah apa? Sebuah tempat yang sesuai dengan profesi tadi. Ya, sesuai dengan yang dikatakan bahwa nabi akhir zaman itu akan turun di sana. Makanya Salman bertahan di Madinah sampai dia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebab yang pertama. Mengapa orang-orang Madinah atau orang-orang Yathrib lebih mudah menerima dakwah? Karena mereka sudah sering mendengar, ya, akan kedatangan nabi baru. Kemudian sebab yang kedua disebutkan oleh para ulama, ya, orang-orang di Madinah ini secara garis besar, ya, terdiri dari dua kabilah, kabilah Aus dan Khazraj. Nah, Aus dan Khazraj ini, ya, mereka sering berkelahi, sering berperang. Oleh karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diharapkan bisa mendamaikan mereka. Udah capek ini perang-perang terus, ya, antara Aus dan Khazraj. mudah-mudahan dengan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini bisa mendamaikan dan mempersatukan mereka. Ini yang mereka inginkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kita nggak heran ya, ketika mereka pulang ke Madinah, mereka berdakwah, ya setiap rumah itu sudah pasti memiliki seorang Muslim. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah. Mereka pun dakwahnya juga diterima, ya karena memang mereka sudah pernah mendengar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kemudian juga mereka berharap dengan kehadiran Nabi ini bisa menghentikan perang saudara di tengah-tengah mereka, ya maka setelah 6 orang ini didakwahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun balik ke kota Madinah untuk mendakwahi Islam. Ya, jadi ini asal muasal Islam itu datang ke kota Madinah. Kemudian pada musim selanjutnya, ya tahun ke-12 Hijriyah, tahun ke-12 kenabian, maka datanglah 12 orang lagi, ya, untuk berbaiat. Dan kali ini mulai baiat. Baiat itu janji setia. Jadi datang 12 orang, ya, 5 orang yang sebelumnya telah masuk Islam, kemudian 7 orang lain. 7 orang lagi, ditambah 7 orang lagi. Di antaranya Mu'ad ibn Harith, kemudian Zakwan, Ibnu Abdul Qais, kemudian Ubadah bin Samit. Nah, Ubadah bin Samit ini nanti yang menceritakan bagaimana jalannya bai'at. Ya. Ubadah bin Samit. Kemudian Yazid bin Tha'labah, Al-Abbas bin Ubadah, An-Nadli, kemudian Abu Haitham ibn At-Tahan, kemudian Uwaim bin Sa'idah. Nah, ini sudah mix. Bukan hanya Aus saja. Bukan hanya Khosrat saja, tapi juga dari Aus. Ya, maka Abu Haitham bin Taihan dengan Uwaim bin Salimah ini dari Khazraj. Dari Aus. Adapun yang sebelumnya itu dari Khazraj. Ya, Mu'ad bin Harith, Zakwan bin Qais, Ubadah bin Samit, Yazid bin Tha'labah, Al-Abbas bin Ubadah An-Nadhi, ini dari Khazraj. Kemudian Abu Haitham bin Taihan dan Uwaim bin Sa'idah ini berasal dari Auf. Ya, ini bai'at akobat yang pertama. Jadi mereka ada 12 orang. Ya, ada 12 orang. Ya, berjanji setia kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Bagaimana bai'atnya disebutkan dalam hadisnya Ubadah bin Samit, ya. Ketika beliau sudah masuk Islam, beliau menceritakan bagaimana prosesi bai'at kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ubadah bin Samit, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu isabatun min ashabihi ta'ala min ashabihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di hadapan sekelompok para sahabat, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya ta'alau bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'an wa la tusyriku ya wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu ya bibuhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'suni fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajrahu 'ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kafarah ya وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمَرَهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ قَالَ فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذَلِكَ. Nabi SAW, beliau ya ketika para sahabat berbaiat kepada beliau, ya kemarilah, mari kalian berbaiat kepadaku. Untuk apa? Untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina dan tidak membunuh anak-anak kalian. Jadi ini janji atau isi dari baiat ya yang pertama. Maka barang siapa yang menunaikannya dan kalian tidak mendurhakai aku, ya, tidak mendurhakai aku dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Artinya semuanya harus mendengar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memenuhi baiat ini, maka dia ya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Namun barang siapa yang melanggar baiat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya hukuman. Kalau siapa yang ditutup kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya akibatu wa insyaa afa anhu. Ya kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka Allah bisa menghukumnya atau Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Ya, maka kemudian fabayatuhu ala dzalik. Maka kata Ubadah bin Samit, maka aku pun membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara tersebut. Jadi ini baiat mereka. Nah, ketika itu orang-orang Madinah meminta agar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan seorang dari para sahabat untuk mengajarkan agama kepada mereka. Maka siapa yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang diutus adalah Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini banyak sekali jasanya ya bagi kaum muslimin. Ya, bagi kaum muslimin. Di mana beliau radhiyallahu anhu banyak berdakwah di kota-kota Madinah, di kota Madinah kemudian mengajak manusia mereka masuk Islam. Ya. Dan Mus'ab sendiri sudah berlalu pembahasan tentang Mus'ab ya. Beliau adalah seorang pemuda dari keluarga yang kaya, kemudian ibunya tidak ridho dengan dia masuk Islam, kemudian beliau tetap memilih masuk Islam walaupun disiksa oleh keluarganya. Nanti beliau berhijrah ke kota Madinah, kemudian meninggal di perang Uhud dalam keadaan tangan-tangannya tertebas. Maka Mus'ab pun tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Dari sanalah mereka mulai menyebarkan dakwah ke tengah-tengah penduduk kota Madinah, ya sehingga masuklah Islam ya para pemuka kaum yang diikuti dengan suku-sukunya. Baik. Kemudian juga di sana ada seorang sahabat yang terlambat masuk Islam. Namanya Usairam. Ya, walaupun sudah didakwahi, dia enggak mau masuk Islam sampai kemudian ketika perang Uhud. Ya, dia masuk Islam, kemudian dia pun gugur di tengah peperangan, ya, di tengah peperangan kemudian dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, padahal belum pernah sujud sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah sujud sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masuk Islam menjelang perang kemudian dia berperang membela Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, pada tahun ke-13 kenabian kaum muslimin dari kota Madinah ini semakin banyak. Ya, atas dakwahnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair banyak yang masuk Islam. Ya, sehingga tidak ada satu kota pun di dalam satu rumah melainkan disebut nama Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan baiat Aqabah yang kedua. Jadi di musim haji tahun ke-13 kenabian mereka kembali lagi ke kota Mekah, kemudian berbaiat lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini untuk apa? Persiapan. Persiapan sebelum beliau hijrah ke sana. Sehingga perlu ada yang dibaiat. Maka dibaiatlah 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Ya, adapun 2 orang wanita namanya Nusaibah bin Ka'ab, binti Ka'ab, dan Asma binti Amr. Ya. Nah, ketika itu Rasulullah SAW membaiat mereka dalam keadaan diikuti oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, Abbas bin Abdul Muttalib ini adalah paman beliau. Ya. Yang suka menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abbas ketika itu masih kafir ya. Abbas masih kafir, tapi diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyaksikan baiat Aqabah yang kedua. Ya. Apa isi baiatnya? Ya, bahwa mereka wajib untuk patuh dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, baik saat giat maupun saat malas, kemudian bersedekah, baik ketika susah maupun senang. Kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Kemudian harus mau berjuang di jalan Allah. Kemudian jangan mundur walaupun hinaan manusia. Ya, dan nanti kata Nabi SAW ini poin yang menyebabkan beliau berani untuk berhijrah. Beliau mengatakan kalau saya pindah ke kampung kalian, maka hendaknya kalian menerima dan melindungiku. Sebagaimana kalian melindungi diri kalian dan anak istri kalian. Ya, maka dan balasan kalian adalah surga kata Nabi SAW. Maka kemudian mereka patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka pun berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Ini orang peserta baiat Aqabah yang kedua, sekitar 70 orang. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin 12 orang nakib. Nakib ini adalah pemimpin ya. Jadi pemimpin bagi kaum muslimin itu nanti kepengurusannya dikembalikan kepada 12 orang ini, kepengurusan dakwahnya ini. Ketika itu ada 9 orang dari suku Khazraj dan 2 orang dari Aus. Ya, 2 orang dari Aus. Nah, ketika melakukan baiat ya, setan tahu terjadinya baiat tersebut, maka dia pun memprovokasi orang-orang Quraisy untuk menghentikan baiat tadi karena bahaya ya. Kalau mereka ini sudah telanjur baiat, ya maka enggak bisa dicabut, artinya mereka harus memenuhi apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setan pun ya memprovokasi orang-orang Quraisy untuk menghentikan baiat tersebut. Namun sebelum mereka sampai ya sudah selesai anunya baiatnya. Artinya sudah selesai baiatnya. Maka orang-orang Quraisy pun menyerbu ke mana? Ke kemah-kemah orang-orang Yatsrib. Nah, kan yang masalahnya adalah yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah para pemudanya. Orang-orang muda aja. Sementara ketua-ketua kabilah ya dari kalangan orang-orang tua, orang-orang yang senior, ya ini justru enggak tahu apa yang dilakukan oleh yang masih muda. Dia tidak tahu apa yang dilakukan ya oleh para pemuda. Maka ketika orang-orang Quraisy menyerbu kemahnya orang-orang Madinah, dia menyerbu artinya meminta, ada apa ini? Minta penjelasan. Maka pembesar Quraisy enggak ada yang paham. Enggak ada yang paham. Ya. Mereka karena mereka tidak tahu ya, namanya Baiatul Aqabah yang kedua itu dilakukan di malam hari. Ya, di malam hari ketika orang-orang sudah tertidur. Sehingga mereka tidak tahu bagaimana progres sebenarnya. Ya, makanya ketika orang-orang Quraisy itu meminta pertanggungjawaban mereka, mereka bertanya, pertanggungjawaban atas apa? Enggak tahu, enggak ada apa. Ya, enggak tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh para pemuda Yatsrib. Ya, di mana mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya baiat Aqabah yang kedua, dan ini tentunya merupakan pembuka jalan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian ya memerintahkan para sahabat berhijrah ke sana. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita besok. Ya, dengan membahas apa hijrah ke kota Madinah. Bagaimana perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga bagaimana peri kehidupan beliau ya setelah baiatul aqabah yang kedua, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang billahi taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.